selama ini. Sungguh-sungguh aku tak percaya seorang wanita begitu meresahkan hidupku. Jangan pernah kau mencari aku, karena aku sudah terlalu biru. Aku ingin lepaskanmu, aku ingin bebas tanpamu. Percaya seorang wanita begitu meresahkan hidupku. Jangan pernah kau mencari aku, karena aku sudah terlalu pilih. Aku ingin lepaskan.